Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan berikan kepada kami kehidupan, dan biarlah kami, setiap kami sebagai orang-orang percaya, di hari Sabat ini biarlah sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan menolong setiap kami. Bersama-sama kami punya hati yang selalu rindu kepada Tuhan, hati yang mau dengar kepada Tuhan, hati yang selalu merenung firman-Mu. Tuhan, tolong kami sekalian dalam ruangan ini, biarlah hati kami memperoleh pengertian surgawi, dan kami bersama-sama boleh diajar Tuhan, dan kami bersama-sama boleh sungguh melakukan apa yang Tuhan mau dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Saudara, selamat pagi. Shalom. Terima kasih kepada gembala dan majelis yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk melayani. Surah pagi hari ini kita bersama-sama belajar soal mujizat itu nyata. Apa yang ingin kita belajar dari topik ini ketika kita memikirkan mujizat itu nyata? Surah yang mengasihi Tuhan, ketika bicara perjalanan hidup kita, mari kita lihat dalam kisah Yohanes pasal kelima. Bagaimana kita mengerti Yohanes pasal lima, mengerti tentang mujizat Tuhan bagi hidup kita. Yohanes pasal yang kelima. Mari bersama-sama kita buka Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 9. Yohanes pasal kelima ayat 1 sampai ke 9. Surah kita baca silih berganti, saya ayat pertama, surah ayat kedua bergantian sampai ayat ke 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, dari teks ini apa yang kita mau pelajari soal mujizat yang dialami oleh orang-orang dalam perjalanan hidupnya. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, mari kita mengerti bahwa saat itu dikatakan ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus pergi ke Yerusalem. Tidak dijelaskan dari mana atau hari raya apa pada saat itu, tapi yang jelas ada hari raya orang Yahudi sehingga Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan kalau kita melihat memikirkan perjalanan demikian, saudara, kita bisa memikirkan bahwa saat itu diperkirakan Yesus berasal dari Galilea. Dia dari Galilea, dia berangkat ke Yerusalem. Dan kalau kita menghitung secara perkiraan jarak, saudara, itu ada 109 km perjalanan Yesus. Dan kalau orang dewasa seumpama berjalan selama 6,5 km per jam, maka Yesus menempuh perjalanan 17 jam perjalanan. Dalam teks ini kita bisa melihat satu hal bahwa Yesus berangkat menempuh perjalanan selama 17 jam punya satu tujuan. Yaitu Yesus menuju ke kolam Bethesda di Yerusalem itu, Yesus sengaja perjalanan selama 17 jam itu ditempuh untuk datang ke Yerusalem sampai ke Bethesda untuk menyembuhkan seorang yang sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, ini contoh gambaran pada saat itu, satu klip yang boleh menolong kita memikirkan apa yang terjadi. Mari kita lihat sebentar. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Saudara, wilt thou be made whole? Sir, I have no man. The water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another step is down before me. Rise. Take up thy bed and walk. It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry my bed. He that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. What man is that which saith unto thee, take up thy bed and walk? Saudara, saya percaya klip ini boleh menolong kita mengerti. Yesus menempuh perjalanan demikian jauh selama 17 jam. Dia dari Galilea menuju ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, Yesus langsung menuju Bethesda untuk menyembuhkan orang ini. Saudara, kalau kita melihat secara sekilas mungkin bicara soal bagaimana mukjizat itu nyata. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara perhatikan dengan baik, coba kita pikirkan situasi saat itu. Saudara, mukjizat yang nyata tidak hanya berbicara soal kesembuhan dari orang sakit. Mukjizat yang nyata bukan hanya bicara bahwa kesembuhan orang sakit lalu menjadi sembuh. Karena kita mengerti soal perjalanan Yesus, ada begitu banyak orang juga yang sakit yang Tuhan tidak sembuhkan. Dalam otoritasnya, Allah memilih mau sembuhkan siapa, Allah memilih tidak sembuhkan siapa. Kalau kita melihat dalam konteks kolam Bethesda, di situ dikatakan ada banyak orang yang sakit. Tapi Yesus hanya pilih orang lumpuh ini yang 38 tahun Yesus sembuhkan dia. Ada begitu banyak orang yang mati, tapi Yesus hanya pilih membangkitkan Lazarus. Saudara, artinya kalau kita melihat teks-teks yang seperti ini, kejadian-kejadian yang seperti bicara mukjizat yang nyata, saudara, mari kita mengerti bahwa ada hal yang jauh lebih besar, jauh lebih mendasar, jauh lebih esensi daripada seorang yang sembuh sakit lalu menjadi sembuh, dari seorang yang sakit kanker lalu disembuhkan Tuhan. Ketika bicara soal mukjizat perjalanan hidup ini, ada hal yang jauh lebih besar daripada hanya orang sakit lalu disembuhkan. Saudara, kalau kita melihat Yohanes pasal kelima ayat 1-9, mari kita pikirkan apa hal yang esensi yang melebihi daripada seorang yang sakit lalu jadi sembuh, disembuhkan Tuhan, yang mengalami mukjizat. Apa hal yang esensi yang kita belajar? Kita akan fokuskan pada kalimat yang Yesus sampaikan kepada orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Saudara, kalimat maukah engkau sembuh ini bisa menolong kita mengerti apa hal yang esensi ketika bicara mukjizat perjalanan hidup orang percaya. Apa hal yang penting yang melebihi daripada saya sakit lalu menjadi sembuh? Ada hal yang jauh lebih penting, apakah hal itu? Saudara, mari kita lihat yang pertama ketika bicara soal mukjizat itu nyata. Hal yang esensi itu adalah bicara bahwa setiap orang hari ini mengalami yang namanya mukjizat terhadap hidup kefanaan. Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu bukan hanya bicara soal Yesus mengadakan mukjizat dari orang sakit lumpuh ini 38 tahun lalu menjadi sembuh. Tetapi ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Di sana bicara bahwa akan terjadi mukjizat dalam hidup kefanaan, hidup kekinian, hidup dalam dunia fana, dalam badan yang fana ini. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat kolam Bethesda, ini adalah gambaran kolam Bethesda di museum di Israel. Saudara, kalau kita melihat kolam Bethesda ini, sebenarnya kolam Bethesda ini bukan kolamnya orang Yahudi. Kalau saudara melihat kolam Bethesda yang ada di tengah-tengah demikian ini, saudara, dikelilingi dengan Antonio dan sebagainya, dikelilingi hal-hal begini, kolam Bethesda itu bukannya kolamnya orang Yahudi. Itu adalah kolamnya orang Romawi, kolamnya orang Yunani. Kolam ini dipakai, dipercaya bahwa kolam ini adalah kolam yang katakan ajaib. Buat orang-orang Yahudi, yang sebagian orang Yahudi datang ke sana karena ingin minta kesembuhan, menunggu malaikat turun. Tetapi buat orang-orang Yunani sebenarnya ini adalah kolam pemandian. Kolam pemandian kesehatan. Kolam pemandian kesehatan yang dipercaya punya mujizat menjembuhkan orang. Mujizat penyembuhan itu buat orang-orang Romawi, buat orang-orang Yunani, bukan malaikat turun. Malaikat turun dalam menggoncangkan air itu adalah versinya orang Yahudi. Maka kalau kita melihat teks Alkitab ditulis dalam versi orang Yahudi. Sehingga kalau kita melihat kolam ini, saudara, sebenarnya kolam ini dipercaya untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang ke sana percaya bahwa nanti satu kali ada malaikat turun lalu menggoncangkan air. Tetapi buat orang Romawi, mereka juga percaya itu kolam bisa membuat kesembuhan. Tetapi yang mereka percaya ada dewa, mereka yang bernama dewa Asclepius yang akan datang. Yang menggoncangkan air itu, menyentuh air itu sehingga setiap orang yang masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Saudara, kalau kita melihat kejadian ini, konteks ini, maka kita bisa mengerti apa yang namanya mukjizat itu menjadi nyata. Saudara, di sana perkataan Yesus, di sana dalam Yohanes pasal kelima, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh, ini melebihi daripada kesembuhan hanya soal sakit lalu menjadi bisa berjalan. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh, kalimat Yesus itu melebihi daripada kamu sakit lalu selama 38 tahun sekarang kamu bisa berjalan. Maukah engkau sembuh di sana adalah bicara soal pemeliharaan. Maukah engkau sembuh di sana adalah bicara bagaimana Allah memberikan anugerah dalam hidup kefanaan. Dalam hidup yang fana ini ada pemeliharaan dan ada anugerah Tuhan. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh, bukan hanya bicara bahwa engkau hari ini dari sakit lalu menjadi sembuh. Tetapi bicara bahwa aku adalah Allah, aku datang. Saya datang mendengarkan engkau, lalu ingin hari ini memelihara, memberikan anugerah kepadamu dalam hidupmu yang fana di dunia. Saudara, maukah engkau sembuh itu bicara mukjizat dalam hidup, perjalanan hidup ini bicara anugerah, kasih, dan pemeliharaan. Artinya mulai saat itu, saudara, ketika orang lumpuh ini lumpuh, Yesus mendengarkan suara hatinya, Yesus memelihara dia, Yesus khusus datang ke kolam itu. Walaupun tidak lazim, Yesus datang ke kolam itu karena itu bukan daerahnya orang Yahudi. Tapi Yesus rela datang ke kolam itu, lalu berbicara dengan orang ini, lalu memberikan kesembuhan kepada orang ini. Apa yang Yesus lakukan jauh melebihi daripada hanya sekedar sakit lalu sembuh. Apa yang Yesus lakukan adalah bicara, Yesus berkata, aku memberikan anugerah kepadamu, anugerah memeliharamu, aku memberikan anugerah dalam hidupmu. Saudara, mukjizat yang nyata itu bukan hanya bicara seorang yang sakit lalu sembuh. Tapi mukjizat yang nyata dari teks ini kita belajar bahwa Allah telah melakukan anugerah pemeliharaan. Allah telah melakukan anugerah pemeliharaan, Allah peduli, Allah mendengarkan, Allah sungguh-sungguh memberikan anugerahnya, kasihnya kepada orang lumpuh ini. Saudara, mukjizat yang nyata itu juga berlaku buat kita. Kalau kita melihat konteks apa yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh ini, hal yang sama yang Yesus lakukan kepada kita, Allah lakukan kepada kita. Yaitu bahwa mukjizat yang nyata bicara soal bagaimana Allah dalam hidup kefanaan kita ini, Allah telah memelihara kita, Allah telah melakukan mukjizatnya, Allah telah memberikan kasih pemeliharaan. Dalam hidup kita yang fana hari ini, sesungguhnya Allah telah melakukan mukjizat kepadamu dan kepadaku sepanjang hidup ini dalam konteks, dalam cara pemeliharaan, kasih, dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, mukjizat Allah yang Allah lakukan kepadamu dan kepadaku telah dilakukan Allah sejak dalam kandungan. Mari kita melihat sebentar ketika kita dalam kandungan sampai hari ini bagaimana Tuhan memelihara kita. Apa mukjizat yang nyata yang Allah lakukan sejak kita dalam kandungan sampai hari ini dalam hidup kefanaan ini? Mari kita lihat. Saudara, ini adalah proses terbentuknya bayi. Saudara, kalau kita melihat proses terbentuknya bayi, saya percaya kita melihat sebuah mujizat yang telah Tuhan lakukan kepada setiap kita hari ini. Saudara, saya punya 3 orang anak. Selama saya punya 3 orang anak, selama anak dalam kandungan istri saya, tidak pernah saya boleh bilang lakukan apapun. Tidak pernah saya menumbuhkan telinganya. Tidak pernah saya menolong dia supaya tangannya bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi yang saya lihat adalah bagaimana proses Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membuat jadi baik. Artinya kalau kita bicara mukjizat yang nyata yang Yesus ingin sampaikan kepada orang lumpuh itu, bukan hanya bicara hari ini engkau bisa berjalan dari kelumpuhanmu. Tapi ketika Yesus berkata engkau sudah sembuh, kalimat itu menyatakan kepada orang lumpuh ini, Allah mengasihimu, Allah memeliharamu, ada anugerah kasih Tuhan kepadamu, Tuhan memelihara engkau. Pemeliharaan Tuhan ini adalah mukjizat yang nyata. Bukan hanya untuk orang lumpuh itu, tapi juga buat sekalian kita, semua kita dalam ruangan ini. Sejak dalam kandungan mama kita, Allah telah melakukan mukjizatnya kepada kita sampai hidup sampai hari ini. Allah sudah memelihara kita sampai hari ini. Kita bisa terbentuk lalu bisa ada sampai hari ini, saudara. Sesungguhnya itu karena mukjizat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Bukan hanya bicara dalam kandungan, saudara. Tapi mari kita ambil satu contoh, saudara. Bahwa setiap tahun Tuhan, kalau kita boleh bilang, memberikan mukjizat kepada saudara. Kalau saya mau hitung itu, mukjizat itu dalam bentuk uang, maka kita telah tiap tahun diberikan oleh Tuhan kurang lebih 56 miliar. Setiap orang, setiap tahun diberikan oleh Tuhan 56 miliar rupiah. 56 miliar, 196 juta kira-kira. Saudara, itu mukjizat yang saya mau hitung dalam bentuk uang hari ini. Dari mana diperoleh angka itu, saudara? Coba kita hitung. Dari nilai oksigen dan hidrogen yang saudara hirup setiap hari. Ya, Tuhan berikan kepada kita hari ini. Nah, kalau dihitung-hitung, saudara, menurut orang yang mungkin mencoba menghitung, setiap hari dikatakan kita menghirup udara itu 28.800 kali. Dan setiap kali kita menarik udara, hirup udara, itu ada 0,2 liter udara. Sehingga setiap hari saudara dan saya menghabiskan 5.760 liter udara. Sehingga yang kita hirup itu dikatakan 21% oksigen, 78% nitrogen. Artinya 1210 liter oksigen, 4550 liter nitrogen. Nah, saudara, kalau kita lihat fungsinya, oksigen itu dikatakan menjaga sel tubuh agar kita tidak rusak sehingga manusia tidak mati. Nitrogen punya fungsi supaya kita boleh bertumbuh dengan baik, menolong kita bertumbuh dengan baik, menolong protein dalam tubuh dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat jumlah yang seperti itu, ya saya coba tanya teman yang jualan oksigen, yang supply ke rumah sakit, saudara. Kata dia 2016, saudara, waktu saya tanya dia, belum tanya lagi, oksigen itu 35 ribu per liter, nitrogen itu 25 ribu per liter. Sehingga kalau kita dikatakan kita menghirup udara, setiap hari saudara menghabiskan 42 juta. Ya, saudara ambil oksigen itu, saudara menghabiskan 42 juta. Kalau diduitin. Saudara menghirup nitrogen, setiap hari saudara butuh 113 juta rupiah. Dengan kata lain, setiap hari saudara menghabiskan uangnya Tuhan, atau Tuhan memberikan saudara uang 156 juta 100 ribu rupiah, saudara. Setiap bulan saudara tidak kerja, saudara tidak bersusah-susah, Tuhan kasih saudara 4M. Saya mau tanya, bos mana yang kasih saudara 4M? Cuma bos kita yang di atas. Sehingga setiap tahun saudara dan saya hari ini diberikan 56 miliar 196 juta. Saudara, saya rasa kalau kita mau beli gak sanggup kali ya. Saya gak tahu dalam ruangan ini siapa yang gajinya 60 miliar setahun, gak tahu. Mungkin ada ya. Saudara yang mengasihi Tuhan itu mukjizat. Sehingga ketika Yesus bicara soal kesembuhan, maukah engkau sembuh, itu bicara Allah memelihara dalam hidup kefanaan ini. 56 miliar saudara, susah bayangin gak? Susah, saya juga gak pernah punya 56 miliar. Saya saudara bayangin gampang, kalau kita beli mobil. Saudara, mobil salah satu BMW yang laku di Indonesia itu BMW katanya seri M5. BMW seri M5 itu harganya 2,2 M. Sehingga kalau saudara dihitung duit satu tahun saudara yang Tuhan kasih itu, saudara bisa dapatkan 25 unit BMW. Susah ngebayangin duitnya berapa M, bayangin punya mobil 25 unit di rumah, BMW. Hari Senin platnya genap, ya Selasa platnya ganjil gitu. BMW gak sanggup, kita beli Avanza. Nah. Saudara, kalau duit itu dibeli Avanza, saudara tahu berapa unit Avanza? Harga Avanza Januari 2017. Ya, saya gak jualan mobil ya. Tapi Avanza 241 juta. Dengan begitu, kalau saudara dikasih duit satu tahun oksigen oleh Tuhan, saudara bisa beli 233 unit Avanza. Bisa jadi bos Grab, Gojek, Gokar. Saudara mengasihi Tuhan, bayangkan ini mukjizat. Maka ketika Yesus bicara, maukah engkau sembuh, bukan hanya bicara soal orang sembuh dari penyakit. Tapi mukjizat itu adalah bicara bagaimana Tuhan memelihara dalam hidup kekinian. Tuhan mendengar orang lumpuh ini. Tuhan datang. Tuhan berkata, ada kasih, ada anugerah kepadamu. Dan sama saudara, ketika bicara hidup ini kita selalu mengalami mukjizat dari Tuhan. Yaitu bahwa sebenarnya setiap hari engkau dan saya sudah mengalami mukjizat yang nyata dari Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, kalau kita mikir, nah ambil contoh yang lain lagi. Ya. Saudara bayangkan Tuhan memelihara kita. Dikatakan orang, katanya kalau udah usia 20 tahun ke atas harus check up jantung 5 tahun sekali. Saudara bayangin kalau saudara hari ini usianya 40 tahun, 50 tahun. Tuhan pelihara jantung saudara 40 tahun, 50 tahun. Itu mukjizat bukan? Gak pernah kita bersihkan jantung ini dan sebagainya. Toh. Tuhan pelihara. Kalau bicara soal kita hidup, saudara, kalau saudara mau check up jantung ini, harga pakai check up jantung tuh. Berapa juta sekali ngecek. Saudara kalau bicara soal mukjizat itu, misalnya ambil contoh kecelakaan lalu lintas, saudara. Saudara pernah tidak bayangkan, saudara kita bepergian kemana-mana, kita pergi ke sana kemari naik motor, naik mobil dan sebagainya. Sampai hari ini, saudara bukan bagian dari data ini. Kecelakaan mobil di Indonesia saudara lihat, kecelakaan lalu lintas per tahun itu 1,3 juta orang meninggal dunia. Artinya 80 orang per hari, 84 orang, 3 sampai 4 orang per jam yang mengalami kecelakaan. Tapi sampai hari ini Tuhan memberikan mujizatnya kepada saudara, memelihara saudara dan saya. Kalau kita bicara kecelakaan motor, saudara, di Indonesia jauh lebih hebat lagi. Saudara lihat, terjadi setiap 5 menit sekali dan kematian akibat motor itu terjadi setiap 20 menit. Sebenarnya setiap hari, saudara, kita hari ini mengalami mujizat dari Tuhan. Bisa keluar masuk dari rumah dengan selamat, bisa menghirup udara dengan baik, bisa hidup dengan baik, bisa merasakan ketika makanan, ini makanan enak atau tidak, itu mujizat. Amin. Saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini hidup, maka kita melihat, wow. Nah, kayak baby itu yang wow. Selalu ada mujizat Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh, saudara? Yesus menyampaikan hal yang melampaui daripada orang sakit lalu sembuh. Tapi Yesus menyatakan bahwa aku memelihara engkau, aku mendengarkan engkau, aku memberikan kasih karuniamu dalam hidup kefanaanmu, dalam hidup di dunia ini. Saudara yang mengasihi Tuhan, Yohanes pasal 5 ayat 1-9 mengajarkan kepada kita bahwa mujizat yang nyata bukan hanya bicara orang itu sembuh dari sakitnya, tetapi bicara soal bagaimana Tuhan telah memelihara hidup dari mulai dia nafas hidupnya dari awal sebelum dilahirkan sampai akhir hidupnya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara yang mengasihi Tuhan, yang kedua, mujizat yang nyata itu bicara apa? Mujizat yang nyata ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh, itu adalah bicara mujizat terhadap hidup kekekalan. Ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, Yesus datang kepada orang lumpuh ini, Yesus ingin menyembuhkan dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Sekali lagi Yesus menyampaikan hal yang melampaui, dia hanya sakit fisik lalu sembuh. Tapi Yesus ingin menyembuhkan spiritualnya. Yesus ketika berkata, maukah engkau sembuh, Yesus ingin menolong dia mengerti bahwa hidup ini dalam kefanaan engkau dipelihara Tuhan, tapi engkau harus punya hidup kekekalan, mendapatkan hidup kekal. Saudara, kalau kita melihat konteks saat itu, saudara bayangkan ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yesus tidak mengangkat dia, atau Yesus tidak meminta murid-muridnya mengangkat orang lumpuh ini untuk masuk ke kolam. Yesus tidak berkata kepada orang lumpuh ini, hari ini aku akan suruh kamu masuk ke kolam, saya sentuh air kolam, kemudian kamu masuk, kamu pasti sembuh. Yesus juga tidak berkata, hari ini aku akan menyuruh malaikat turun khusus spesial untukmu. Saudara, tidak. Yesus tidak melakukan satu pun dari hal-hal itu yang dipercaya. Ketika malaikat turun bisa menggoncangkan air, kolam itu bisa kolam ajaib menyembuhkan, Yesus tidak melakukan hal itu sama sekali. Mengapa, saudara? Mengapa Yesus tidak menyuruh orang lumpuh itu masuk ke kolam atau menyuruh malaikat turun? Saudara, Yesus di sana mau orang lumpuh ini dengar dia, taat dan melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Artinya saudara, kita mengerti pada saat itu, Yesus ingin orang lumpuh ini mengerti bahwa bukan kolam itu yang menyembuhkan, bukan kolam itu yang penting, bukan malaikat turun yang penting. Tetapi yang penting adalah hari ini engkau dengarkan saya, engkau percaya kepada saya, engkau beriman kepada saya, engkau melakukan apa yang aku suruh hari ini. Saudara, apa yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh dengan tidak menyuruh dia masuk kolam, dengan tidak menyuruh malaikat turun, itu berbicara soal Yesus melihat orang itu, Yesus mau orang itu percaya kepada dia dan beriman kepada dia dan diselamatkan. Bukan hanya bicara dia sembuh dari penyakitnya, tapi memperoleh hidup yang kekal. Hidupnya boleh beriman kepada Yesus. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesus tidak meminta dia untuk mengangkat atau apa masuk ke dalam kolam, tapi dengarkan saya, kamu bangun, angkat tilammu. Yesus mau orang ini mengalami pertobatan. Saudara, orang lumpuh ini sakit. Dari teks yang berikutnya di bawah, kita tahu orang lumpuh ini sakit karena dosa. Ketika dia yang kedua kalinya, dia sudah disembuhkan Yesus lalu pergi kan ya. Lalu kemudian di berikutnya dia kedua kalinya bertemu dengan Yesus. Yesus menyampaikan kepada dia apa? Engkau telah sembuh. Sebab itu jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Artinya saudara, dalam konteks orang sakit itu, orang sakit bisa berbagai sebab. Bisa karena mungkin hal-hal yang Allah mau lakukan kepada dia. Bisa juga karena dirinya. Saudara, orang lumpuh ini sakit karena dosa. Sehingga Yesus tahu ketika melihat orang ini, Yesus mau orang ini bertobat, mengalami pertobatan. Itu sebabnya Yesus suruh dia masuk ke kolam. Tapi Yesus ingin berinteraksi dengan dia, kamu bertemu dengan Allah saat ini. Yesus ingin orang ini mengerti, bertobatlah kamu dari dosamu. Saudara, Yesus tidak menyuruh orang ini masuk ke kolam. Karena Yesus ingin orang ini ketika mengerti bahwa dia berdosa, lalu mengalami pertobatan, saat itu Yesus mau dia beriman, dia percaya kepada Yesus, bukan kepada kolam itu. Saudara, mari kita ingat juga, saat itu ketika Yesus menyampaikan, maukah engkau sembuh, angkatlah tilammu, Yesus tidak memperkenalkan dirinya. Yesus tidak berkata, akulah Yesus. Mengapa dia memperkenalkan diri? Saudara? Mungkin orang lumpuh ini pernah dengar nama Yesus. Yesus sudah mulai dikenal, bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang. Tapi pada saat Yesus datang kepada dia, Yesus berkata, akulah Yesus yang mengadakan mukjizat. Tidak. Tapi Yesus tidak menyebutkan namanya, Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, dari teks ini kita belajar bahwa Yesus ketika menyembuhkan orang ini, bukan hanya bicara kamu sakit lalu bisa berjalan. Tapi bicara kamu perlu pertobatan. Kamu perlu mengalami mukjizat dalam hidupmu. Mukjizat yang nyata itu adalah kamu perlu bertobat dan kamu perlu percaya kepada orang di depanmu, beriman kepada orang di depanmu. Sehingga kamu memperoleh mukjizat dalam hidup kekekalan. Saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang Yesus sampaikan kepada orang lumpuh ini? Yesus ingin orang itu mengalami pertobatan dalam hidupnya, lalu beriman. Dan mukjizat yang nyata inilah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yesus melakukannya supaya setiap orang yang berdosa boleh bertobat, percaya kepada dia dan memperoleh hidup yang kekal, keselamatan. Saudara, Mazmur menyatakan kepada kita bahwa setiap kita dilahirkan dalam dosa hari ini. Karena dosa, maka manusia hidupnya upah dosa itu adalah maut. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia itu mati binasa dalam kekekalan. Allah datang ke dalam dunia. Allah mengasihi manusia sehingga dia mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yohanes 3:16. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Filipi 2 menyatakan bahwa dia rela mati di atas kayu salib. Surah apa yang Yesus sampaikan, interaksi antara Yesus dengan orang lumpuh ini adalah bukan hanya bicara kamu sakit, saya sembuhkan. Tapi Yesus menyampaikan, aku datang. Aku tahu kamu berdosa, kamu harus bertobat dari dosamu dan beriman percaya kepadaku yang akan datang, yang mati di kayu salib untuk hidupmu. Sehingga mukjizat yang nyata itu adalah bagaimana orang itu bisa diselamatkan. Seorang yang berdosa itu bisa diselamatkan, itulah mukjizat yang nyata, mukjizat dalam hidup kekekalan. Saudara yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat, saya ingin menjabarkan dengan cara supaya mungkin lebih gampang saudara mengerti. Ketika kita hidup tahapan hidup kita, yang namanya mukjizat yang nyata yang Tuhan lakukan itu, saudara kita mengerti kalau ini adalah hidup kita, garis ini adalah hidup kita. Ketika engkau dan saya dilahirkan, kita dilahirkan dalam dosa, dibelenggu oleh dosa. Disitulah kita menjadi manusia lama, kita adalah ciptaan yang lama. Kita terikat oleh kuk dosa. Tetapi ketika kita percaya pada Kristus Yesus, saat kita percaya pada Kristus Yesus, katakan di usia 15 tahun atau hari di mana saudara percaya Yesus, di situ kita dibenarkan, di situ kita mengalami perubahan dari manusia lama, dari manusia yang tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan. Dari manusia yang punya status musuh Allah, menjadi anak-anak Allah. Sejak kita beriman percaya pada Kristus Yesus, kita menjadi orang, relasi kita dipulihkan. Dulu bermusuh, berseteru dengan Allah. Sekarang dipulihkan di dalam Tuhan karena Tuhan. Maka kita menjadi manusia baru. Kemudian setelah kita menjadi manusia baru dalam hidup ini, perjalanan hidup sejak 15 tahun sampai hari terakhir kita hidup. Alkitab menyatakan kita di posisi dikuduskan di dalam Tuhan. Lalu kemudian kita akan dimuliakan setelah kita kembali ke surga nanti. Nah, disitulah kita mengerti bahwa ini adalah manusia baru. Saudara, di sini kita melihat bahwa kita mengalami mukjizat. Mukjizat yang nyata Yesus sampaikan kepada orang lumpuh ini bukan hanya bicara kamu sakit tapi sembuh, tapi Yesus ingin orang ini mengalami transformasi perubahan dalam hidupnya. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Perubahan yang besar itulah mukjizat. Saudara, kalau saya ingin ilustrasikan mungkin begini mukjizatnya. Saudara, di tangan saya punya air. Mungkin apa mukjizat dalam kekekalan? Kalau boleh saya ilustrasikan dengan cara yang simple. Kalau ini seumpama tangan kiri saya ini adalah air, ini adalah hidupmu dan hidupku. Ketika Tuhan ciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Tuhan ciptakan kita dalam kondisi baik. Tapi kita tahu ketika manusia berdosa, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga hidupnya seluruh dirinya menjadi tidak baik. Ketika dosa manusia membuka diri lalu manusia, lalu dosa masuk ke dalam hidup manusia. Katakan betadine ini adalah dosa yang masuk ke dalam hidup manusia. Maka manusia itu hidup, seluruh hidup manusia itu menjadi tidak baik. Ketika dosa masuk dalam hidup manusia, manusia tidak baik. Dan ini membuat manusia pasti mati. Mengalami kematian kekal. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan manusia, apalagi manusia. Maka Allah datang ke dalam dunia, Kristus Yesus datang mengambil rupa seorang manusia. Kalau saya ingin samakan antara ini botol dengan ini, Yesus Kristus dialah air hidup itu. Dialah air hidup yang akan masuk ke dalam hidup manusia. Saudara, mukjizat apa yang Tuhan lakukan? Mukjizat dalam hidup kekekalan. Di mana hidupmu dan hidupku yang rusak ini, yang mengalami hidup yang dalam dosa ini, ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kita, maka Tuhan mengubah seluruh hidup kita. Tuhan mengubahnya menjadi satu hidup yang baru. Dan dia memberikan seluruh hidup kita ini adalah hidup yang baru. Sehingga saudara, inilah yang namanya mukjizat yang nyata dalam hidup kekekalan. Dari keadaan berdosa, tidak ada yang sanggup menolong kita. Tapi Kristus datang, dia sanggup menolong kita, mendampingi kita, dan memberikan perubahan. Sudah mengerti? Sebelum saya lanjut, ini bukan bicara sulap ya. Saya gak suka dibilang bawa-bawa sulap. Sore ini bukan sulap. Sebenarnya kita hidup itu kita harus belajar. Ini betadin benar. Lalu satu botol ini ada alat kimianya. Saya masukin obat kimia kan. Makanya kita sekolah di IPA kan tumbuhnya itu ya. Masukin obat kimia sehingga ketika tuang dia bercampur maka jadilah putih. Gitu ya. Jadi sekali lagi bukan sulap, bukan sihir. Saya bilang pendeta yang main sulap. Enggak saudara. Saya cuma memakai ilmu pengetahuan menjelaskan kepada saudara hari ini. Bahwa yang namanya mukjizat itu kita mengalami perubahan. Amin. Dari keadaan kita berdosa, mati, hitam, Tuhan mengubahnya menjadi putih, kudus dan bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara, itulah yang Yesus lakukan, Yesus perbuat kepada orang lumpuh ini. Sehingga mukjizat yang nyata itu juga adalah bicara mukjizat terhadap hidup kekekalan. Dan itu yang saudara peroleh dan saya peroleh hari ini. Sehingga dalam perjalanan hidup kita hari ini saudara, kita mengerti bahwa engkau dan saya sudah menerima mukjizat. Bukan hanya bicara menerima mukjizat waktu kita sakit lalu sembuh. Tapi mukjizat tetap terjadi sekalipun saudara sakit tidak sembuh. Amin. Sekalipun kita sakit keras kanker, Tuhan tidak sembuhkan kita, sesungguhnya di situ sudah ada mukjizat Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memelihara kita sejak kita dalam kandungan, Tuhan memelihara kita setiap waktu, memberikan anugerah-Nya kepada kita dalam setiap hidup kita. Dan dia memberikan hidup anugerah, mukjizat hidup yang kekal. Artinya, kalau saudara sakit pun, lalu berdoa Tuhan tidak sembuhkan dari kankernya, lalu kita mati, maaf ya, itu tetap baik. Karena kita percaya pada Kristus Yesus, ketika kita mati di sini dalam keadaan seperti itu, saudara di sana kita hidup, tetap hidup kekal. Amin. Itu mukjizat. Sehingga tidak selalu saudara kalau kita sakit lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, bukan salah, tidak salah. Tapi setiap kali kita mengalami mungkin sakit, persoalan dan sebagainya, saudara, mari kita berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau atas diriku hari ini ketika aku mengalami kondisi seperti ini. Ada begitu banyak orang sakit, saudara, tidak sembuh tapi justru jadi berkat. Ada begitu banyak orang sakit tidak sembuh, tapi justru dia bisa hidup menjadi berkat. Ambil satu contoh. Saudara, kita nyanyi lagu, betapa banyak lagu PPK, puji-pujian Kristen. Di situ saudara melihat satu yang namanya Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby sampai akhir hidupnya tetap buta. Tapi saudara nyanyi ribuan lagunya. Artinya apa saudara? Ketika Fanny Crosby ditanya, kalau Tuhan mau sembuhkan kamu, kamu mau sembuh gak? Gak mau, dia bilang. Tidak usah Tuhan sembuhkan mata saya. Artinya apa saudara? Dia mengerti bahwa perjalanan hidup ini, mujizat Tuhan bukan hanya bicara soal saya sakit lalu sembuh. Kalau Tuhan mau lakukan itu silakan. Tapi kalau Tuhan tidak lakukan, kita tetap harus mengerti bahwa ada hal yang baik yang Tuhan siapkan kepada kita. Bahwa mujizat yang nyata pasti tetap terjadi pada hidup kita, di mana Tuhan pelihara kita, di mana Tuhan berikan hidup yang kekal kepada kita. Kiranya sebagai orang percaya hari ini saudara kita boleh sungguh-sungguh mengerti mujizat itu apa dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika saudara dan saya mengerti kita memperoleh mujizat dari Tuhan setiap hari, saudara, adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ketika saudara saya mengerti bahwa hari ini kita masih boleh makan, masih boleh rasakan enak, adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau jangan-jangan setiap hari kita ngomel kepada Tuhan? Setiap hari kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa puluhan tahun saya hanya punya motor, tidak pernah punya mobil? Tuhan, kenapa puluhan tahun saya hanya naik Gojek online gitu? Kenapa tidak naik yang lain? Saudara, ketika kita mengerti, kita mengalami mujizat, mari kita bersama-sama boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami keselamatan, penyelamatan dari Tuhan, dari kita berdosa menjadi orang benar, saudara, bolehkah kita bertanya pada diri kita, adakah kita bertanggung jawab? Kita bertanggung jawab menjaga mujizat yang telah Tuhan lakukan. Adakah kita bertanggung jawab hari ini menjaga hidup menjadi orang yang baik? Adakah kita bertanggung jawab hari ini menjadi orang Kristen yang boleh memilih, selalu memilih apa yang Tuhan mau daripada yang dunia mau? Ketika kita menerima anugerah mujizat pemeliharaan Tuhan, ketika kita menerima keselamatan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, adakah kita menjaga mujizat ini dengan kita hidup menjadi orang benar, baik dan benar? Saudara, saya ingin tutup dengan satu kejadian yang mungkin saya rasa gak enak. Saudara, 2 minggu lalu saya pergi ke sebuah mall. Kebetulan ada yang saya harus beli. Ketika saya masuk ke dalam lift, saya di dalam lift. Tiba-tiba lift udah tertutup, kemudian tiba-tiba ada orang masukin tangannya. Itu lift buka lagi. Saudara, satu orang ibu dan satu orang anak gadis. Jadi ibunya masuk, mamanya masuk, lalu anak gadisnya samping dia, putrinya. Kemudian pembicaraan mereka menarik, saudara. Menarik tapi juga menyedihkan. Jadi anaknya ngomong gini sama mamanya, "Ma, minggu depan itu saya harus bayar. Saya harus bayar uang untuk kuliah administrasi, ada ujian praktek, bla bla bla bla." Lalu mamanya tanya, "Oh, berapa duit?" "Ya, 1 juta, Ma." "Oh gitu ya. Nah, kalau kamu bayar nanti harus ingat ada bonnya ya." "Iya, Ma." "Oke, ya udah ntar pulang bilang sama papa 1,5 juta aja." Saya pikir gak salah dengar saya. Terus anaknya bilang, "Apa, Ma?" "Bilang sama papamu, nanti kamu pulang minta uang sama papamu, minta 1,5 juta. Jangan 1 juta ya. 1 juta buat kamu, 500 buat mama." Saudara, waktu saya liatin gitu, ya ampun, mamanya pakai kalung salib lagi. Saudara, adakah kita hari ini sungguh-sungguh menjaga diri, bertanggung jawab? Ketika kita dapat mujizat dari Tuhan, sudah dibenarkan, tetap hidupkah kita benar hari ini? Saya tidak tahu istri yang seperti itu, saya berpikir, wah, untung istriku gak gitu. Kira Tuhan menolong kita hari ini, saudara. Mari kita selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah lepas dari saudara dan saya. Amin. Selalu ada, selalu baru setiap hari. Kira Tuhan menolong kita sekalian hidup dalam mujizat Tuhan dan hidup sebagai orang yang boleh bertanggung jawab dalam mujizat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kisah Bagaimana Yesus datang ke Bethesda menyembuhkan orang lumpuh yang sakit selama 38 tahun. Tuhan, seringkali kami terfokus kepada orang yang sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan. Seringkali kami merasa mukjizat itu adalah bicara kalau saya sakit parah, kalau kami sakit parah, lalu Tuhan mengadakan hal yang ajaib. Lalu itu namanya mukjizat yang kami alami. Tuhan, kami mengerti itu tidak salah. Di saat itu pun kami mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi kami mengerti, hari kami mengerti bahwa bukan hanya itu bicara mukjizat ya Tuhan. Tapi mukjizat itu bicara bagaimana Tuhan yang sudah membentuk kami menjadi manusia. Tuhan menumbuhkan segala organ tubuh kami sejak kami dalam kandungan. Tuhan memberikan anugerah kasih dan pemeliharaan kepada kami dalam hidup ini sampai hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami. Itulah mukjizat yang kami alami dalam hidup kefanaan ini ya Tuhan. Dan dalam peristiwa ketika Yesus berbicara dengan orang lumpuh, Engkau juga mengajar kami Tuhan, bahwa dalam hidup ini ada hidup kekekalan. Dan Engkau berbicara dengan orang lumpuh itu, Engkau menyembuhkan dia, Engkau ingin dia bertobat, beriman, percaya kepada Engkau, dan mengalami hidup yang kekal. Tuhan, itu pun kami alami hari sebagai orang-orang percaya. Dari keberdosaan kami, kami hari ini dimenangkan oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, kiranya saat kami mengalami mukjizat dalam hidup kekekalan ini, ajar kami Tuhan, ajar kami selalu bersyukur kepada Tuhan, dan ajar kami bertanggung jawab untuk menjaga hidup kami sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian hari ini, biar setiap hari kami punya rasa syukur kepada Tuhan. Setiap bangun pagi kami bersyukur karena kami tahu mukjizat Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati saudara.